بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan كذلك ساق الحديث لا تزال عصابة. Demikian pula al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis akan ada suatu golongan, wa fi riwayatin ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Dan dalam riwayat yang lain, segolongan dari umatku unggul di atas kebenaran, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, tidak pula memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Wa fi riwayatin la yadurruhum man nawa'ahum wala man khadalahum. Dan dalam riwayat yang lain, tidak memadaratkan mereka orang yang memungsui mereka, tidak pula memadaratkan mereka orang yang menelantarkan mereka. Fanasun yunawiuna wa nasun yakhdhuluna. Maka ada orang-orang yang memungsui mereka dan ada orang-orang yang menelantarkan mereka. Yakhdhuluna yani ya'rifu anna hadhihi ta'ifata ala haqqin lakin yakhdhuluha. Menelantarkan mereka yaitu ia mengetahui bahwa golongan ini berada di atas kebenaran, akan tetapi ia menelantarkannya, tidak menolongnya. Wanasun yunawiunaha bil batili wa yusari'unaha bil batili. Dan ada orang-orang yang memungsui mereka dengan batil dan melawan mereka dengan batil. Fala yadurruhum hadzal mukhadzilul mutakhadzilu. Maka tidak memadaratkan mereka orang yang menelantarkan mereka ini. Wala yadurruhum ulaikal munawiuna. Dan tidak memadaratkan mereka orang-orang yang memusuhi mereka tersebut. Fa'alaikum bithabati ya syabab al-ummati ala hadal haqqi. Maka hendaklah kalian kokoh, wahai para pemuda umat ini, di atas kebenaran ini. Uthbutu wasbiru fa innallaha nasirul haqqi subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirati. Kokohlah dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong kebenaran di dunia dan akhirat. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya sungguh kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari berdirinya para saksi, yaitu hari akhir, hari di mana tidak bermanfaat bagi orang-orang zalim uzur mereka. Mereka mendapatkan laknat dan mereka akan mendapatkan negeri yang buruk, yaitu neraka. Na'udzubillah. Fal'aqibatu lilmuttaqina wan-nasru lilmu'minina bisyarti an yathbutu wa an yasbiru. Maka kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa dan pertolongan bagi orang-orang yang beriman dengan syarat mereka kokoh dan bersabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian serta bersiap siagalah di perbatasan negeri dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Fawallahi inna muwajahata ahlil bid'i ashaddu alal mujahidi anis sunnati azzabbi anha ashaddu wallahi min muwajahatil yahudi wal nasara ashaddu bikathirin wa kathirin. Maka demi Allah, sungguh menghadapi para ahlul bid'ah lebih berat bagi seseorang yang berjihad memperjuangkan sunnah, yang membela sunnah, lebih berat demi Allah daripada menghadapi orang-orang Yahudi dan Nasara. Jauh dan jauh lebih berat. Yashulu alal muslimi an yuwajiha fil jabahati as-sawarikha wad-dabbabati. Mudah bagi seorang muslim untuk menghadapi orang-orang kafir di dalam front-front peperangan, rudal-rudal dan tank-tank. Wa min ashaqqi ma yakunu 'ala an-nafsi muwajahatu ahli al-batili bil haqqi. Dan di antara perkara yang paling berat bagi diri adalah menghadapi ahlul batil dengan kebenaran. Wa li hadza tara katsiran minan nasi yahrubuna wa yakhdhuluna wa yata'awwaluna kullu dhalika minhum firaran min muwajahati ahlil batili bil haqqi. Karena inilah engkau melihat banyak dari kalangan manusia lari, menelantarkan, dan mendatangkan penafsiran-penafsiran yang batil. Semua itu mereka lakukan dalam rangka lari dari menghadapi ahlul batil dengan kebenaran. Falhaqqu yahtaju ila sabrin wa hikmatin wa syaja'atin fi nafsil waqti wa sumudin wa sabatin. Karena kebenaran membutuhkan kesabaran, hikmah, dan keberanian dalam waktu yang sama. Demikian pula membutuhkan keteguhan dan kekokohan. Fahadihi min mazaya hadihi ta'ifati. Maka inilah di antara keistimewaan-keistimewaan golongan ini. Golongan yang ditolong, golongan yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah. Min mazayaha annaha tasbiru wa tathbutu hatta yadharal haqqu. Di antara keistimewaan-keistimewaan golongan ini adalah bahwa mereka bersabar dan kokoh sampai nampak kebenaran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam rahimakallahu anna al-ilma laysa bikathratir riwayati wal kutubi, innama al-alimu man ittaba'a al-ilma was-sunana wa in kana qalilal 'ilmi wal kutubi wa man khalafal kitaba was sunnata fa huwa sahibu bid'atin wa in kana katsiral 'ilmi wal kutubi. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat dan kitab-kitab yang ditulis. Hanya saja orang yang berilmu adalah orang yang mengikuti ilmu dan sunnah-sunnah. Meskipun sedikit ilmunya dan sedikit kitab-kitab yang ditulisnya. Dan barang siapa menyelisihi Alkitab dan sunnah, maka ia adalah pelaku kebid'ahan meskipun banyak ilmunya dan banyak kitab-kitab yang ditulis olehnya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, يعني يرى أن كثرة الكتب وكثرة العلم ليس المقياس للعلم الشرعي المطلوب. Yaitu al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berpandangan bahwasanya banyaknya kitab yang ditulis dan banyaknya ilmu bukanlah ukuran untuk ilmu syar'i yang dituntut. Fal ilmu ma naf'a walau kana hadzal 'alimu qalilal 'ilmi wa qalilal kutubi. Karena ilmu adalah yang bermanfaat bagi pemiliknya, meskipun orang yang berilmu ini sedikit ilmunya, sedikit kitab yang ditulis olehnya. Fahaythu istafada min ilmihi وانتفع به عقيدة ومنهجا وتطبيقا فهذا هو العلم الذي يعتد به الله تبارك وتعالى ويحبه ويحب أهله وأثنى على أهله. Maka tatkala seorang yang berilmu mengambil faedah dari ilmunya, mengambil manfaat darinya, baik dalam hal akidah, manhaj, dan penerapannya, maka inilah dia ilmu yang dianggap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan yang Allah mencintai pemiliknya serta memuji pemiliknya. Wa qala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya hanya saja yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Wa min huna qalu al-ilmu khasyatullahi. Dan dari sini mereka para ulama mengatakan ilmu adalah takut kepada Allah Ta'ala. فَإِذَا رَأَيْتَ كَثِيرُ الْعِلْمِ لَا يَخْشَى اللَّهَ فَهَذَا لَيْسَ بِعَالِمٍ وَلَا قِيمَةَ لِعِلْمِهِ فَإِنَّهُ وَبَالٌ عَلَيْهِ. Maka apabila engkau melihat seseorang yang banyak ilmunya namun ia tidak takut kepada Allah Ta'ala, maka orang ini bukanlah orang yang berilmu. Tidak ada nilai bagi ilmunya, karena sesungguhnya ilmunya tersebut merupakan musibah baginya. Wal-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Quran akan menjadi hujjah yang menguntungkanmu atau justru merugikanmu. Fabi'sa dhalikal alimu alladhi yakunu a'udhu billahi tahta siyatil wa'idi wa anna Al-Qur'ana hujjatun alayhi wa anna sunnata hujjatun alayhi wa anna al-ilma hujjatun alaihi wal-iyadu billahi. Maka sungguh buruk orang yang berilmu tersebut yang aku berlindung kepada Allah, ia berada di bawah cambuk-cambuk ancaman dan Al-Quran menjadi hujjah yang merugikannya, As-sunnah menjadi hujjah yang merugikannya, ilmu menjadi hujjah yang merugikannya, kita berlindung kepada Allah darinya. Faqad yukthiru. Bisa jadi ia memiliki banyak ilmu dan menulis banyak kitab. Wa kaunuhu kathiral kutubi walakinnahu dalun wa qad yakunu kathiral ilmi fil lughati wa fit tafsiri wal hadithi ila akhirihi walakinnahu dalun hadha ilmun yadurru wa la yanfa'u. Dan bahwa ia banyak menulis kitab akan tetapi dia sesat, dan bahwa ia banyak ilmunya dalam bahasa Arab, tafsir, hadis yang lainnya, akan tetapi ia sesat, maka ini adalah ilmu yang memadaratkan dan tidak bermanfaat. Hadza nasta'idzu billahi minhu wa 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isti'adzata minhu. Dan ilmu yang seperti ini kita berlindung kepada Allah darinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita untuk meminta perlindungan darinya. Tafaddalu wa barakallahu fikum.